السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا إيمانا. Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Haji, Tuan Hajah, Tuan dan Tuan yang dihormati sekalian, kita mulakan pertemuan kita dengan membacakan Ummul Kitab dan Surah An-Nas Al-Fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in. Ihdinas Siratal Mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan hadirin sekalian, insyaAllah kita sambung perbincangan kita, dan pada perbincangan lalu kita memperkatakan ayat-ayat sebelum ini. Kita terus kepada ayat yang ke-29. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, dan menjadikan gelap pada waktu malam dan terang pada waktu siang. Allah SWT telah menciptakan bumi dan segala-galanya dalam bentuk yang paling indah. Diciptakannya ada gelap, ada siang, seperti mana yang kita bincang sebelum ini. Gelap dan siang kita lihat seperti mana biasa. Tetapi kalaulah tak ada gelap, tak ada siang, kita sebenarnya tak boleh hidup dalam dunia ini. Kerana adanya gelap, adanya siang, adanya gelap, adanya terang, disebabkan bumi kita berpusing 24 jam satu pusingan dengan kelajuan 1000 batu sejam. Kalau bumi tidak berpusing, sebahagian daripadanya akan menghadap ke arah matahari terus menerus, dan sebahagian akan membelakangkan matahari terus menerus. Bahagian yang menghadap ke arah matahari, kepanasannya akan sampai kepada 100 darjah Celsius hanya dalam masa 100 jam. Dan bahagian yang membelakangkan matahari akan sejuk sehingga kosong darjah Celsius dalam masa 100 jam. Dengan itu bumi tidak sesuai untuk didiami. Tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala ciptakan bumi berpusing 24 jam satu pusingan dengan kelajuan 1000 batu sejam. Dan ini sesungguhnya adalah nikmat yang sangat besar kepada kita. Dan ini ada kaitannya nanti bila kita lihat ayat yang ke-33. Mata'an lakum wali an'amikum, untuk kesenangan kamu dan binatang ternakan kamu. Disebutkan di sini mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk kesenangan kamu dan binatang ternakan kamu. Kenapa disebut binatang ni, tuan-tuan? Ingat kalau saya buat macam ni dah lagi clear suara ni. Masa dulu waktu ayat ini turun, masyarakat terlalu bergantung kepada binatang. Artinya dengan lain perkataan, binatang ini suatu perkara yang sangat penting bagi mereka. Kenapa? Daripada binatang itulah mereka jadikan tunggangan. Daripada binatang itulah mereka dapat susu. Daripada binatang itulah mereka dapat daging. Daripada binatang itulah mereka dapat pakaian. Ada kulitnya, bulunya yang boleh digunakan sebagai pakaian dan sebagainya. Daripada binatang itulah yang boleh dijadikan sebagai tunggangan. Daripada binatang itulah nak bawa barang-barang untuk menjalankan perniagaan dari Mekah ke Syam waktu itu. Dari Mekah ke Syam, ke Syria ni, tak naik kapal terbang pun. Tak naik kereta pun, tak naik kereta api pun. Sebab kapal terbang tak ada, kereta api tak ada. Jadi yang duk bawa barang ni, tuan-tuan, ialah unta, binatang. Jadi binatang itu satu benda yang terlalu penting. Dan disebutkan di sini wa aghtasha lailaha wa akhraja farik. Disebutkan tadi mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk kesenangan kamu dan binatang ternakan kamu. Kita berbalik kepada persoalan gelap dan terang. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, dia menjadikan gelap pada waktu malam dan terang pada waktu siang. Sekali imbas ayat ini seolah-olah kita rasa selesa tidur pada waktu malam, selesa kerja pada waktu siang. Seolah-olah kita memikirkan juga, kalaulah tak ada siang pun tak apa. Orang yang hidup pada waktu malam, dia kerja waktu malam, dia tidur waktu malam. Dia boleh adjust masa dia, dia boleh sesuaikan dirinya untuk kerja waktu malam. Pasang spotlight, besar-besar misalnya, tak ada masalah. Mungkin kita juga fikir orang yang siang sepanjang masa, tak apalah, dia kerja waktu siang, dia tidur waktu siang. Dia boleh adjust, survive dengan keadaan tidur waktu siang. Tapi sebenarnya tuan-tuan, di sebalik siang dan malam gelap, siang dan malam gelap dan terang, ada satu benda yang kita bincang tadi, bahawa Bumi tidak akan mungkin dapat didiami kalau tidak ada siang dan malam silih berganti. Dan ini kita lihat bagaimana agungnya Allah SWT menciptakan bumi, memusingkan bumi. Tak ada siapa yang mampu memusingkan bumi sebenarnya. Dan Allah Ta'ala pusingkan bumi standard, tidak kejap laju, kejap perlahan dan sebagainya. Dan ini semua menunjukkan bahawa Allah Ta'ala terlalu kasih kepada kita, Allah Ta'ala terlalu sayang kepada kita. Dan apa yang Allah Ta'ala nak ialah kita juga menyayangi Allah Subhanahu Ta'ala. Bila disebutkan kita kena kasihkan Allah, ada hierarki dalam Islam. Hierarki maksud saya ada susunan, ya, tertib 1, 2, 3, 4. Ikut dalam surah At-Taubah ayat 24 kalau tak silap saya. Kedudukan kita sayangkan Allah ni, yang pertama kita sayangkan Allah, yang kedua sayangkan Rasulullah, yang ketiga sayangkan jihad fisabilillah, yang keempat barulah kita sayangkan kepada diri, kepada anak, kepada isteri, kepada kereta dan sebagainya. Tapi ni tuan-tuan balik tak payah cerita kat isteri kita. Kalau cerita kat isteri kita, awak tahu tak, Ustaz Bakar Selamat beritahu, suami sayang kat isteri ni nombor 4, ayah sayang kat you ni nombor 4. Nanti terabur tuan-tuan, pikir terabur, oh nombor 4 cantik pun gabang, kalau begitu nombor 1 siapa, nombor 2 siapa? Teruk kita, belum siap cerita habis dah piring terbang. Maksud saya tuan-tuan begini, dari segi hierarkinya Allah Ta'ala perintah kita kasih nombor 1 kepada Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga jihad, yang keempat ialah yang lain-lain, diri kita, harta dan sebagainya. Begitu nampak begitu tuan-tuan, ini satu statement yang sangat penting. Baik, satu persoalan timbul. Katalah kita nak pergi sembahyang Jumaat, dah elok pakai baju macam ni, tiba-tiba anak kita jatuh. Kalau ada anak kecil lah kan, anak kita jatuh atau cucu kita jatuh, jatuh dan berdarah, dan kita perlu rawat dia segera, kita perlu hantar dia ke hospital segera. Waktu itu apa nak buat? Kita nak hantar anak kita ke hospital dulu, ke klinik dulu, ataupun kita pergi sembahyang Jumaat? Kalau ikut yang saya kata tadi, oh ini kasihkan Allah nombor 1, anak 54, agak salah kau nak, tunggulah ayah balik masjid. Nasib-nasib lah tu, kalau balik dah meninggal nak buat macam mana, dah memang macam tu kepada Allah. Apakah macam tu pelaksanaannya? Tidak tuan-tuan. Allah Ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang. Dalam kes yang begitu, Allah Ta'ala perintah kita bawa anak kita dulu ke klinik. Kita bawa dulu anak kita ke hospital. Kita bagi rawatan anak kita dulu. Habis kalau lepas tu tak sembahyang Jumaat, tak sempat sembahyang Jumaat, tak apa. Ini kita panggil sebagai fiqhul auliyat, keutamaan dalam ibadah. Kenapa kita hantar anak ke hospital dulu, tak tinggalkan sembahyang Jumaat? Kerana Allah Ta'ala perintah begitu. Itulah kasihnya Allah kepada kita. Malahan macam yang kita sebut sebelum ini, jangankan anak kita, kalau apik sebelah rumah pun, padahal bukan orang Islam pun, apik pun tersungkur bila ini siaran ulangan yang ke-1000 kan. Cucunya panggil kita, pakcik tolong tengok tak atuk saya masuk bila air, dia tak keluar-keluar. Tengok-tengok atuknya dah tersungkur dalam bila air, dah nyawa-nyawa ikan dah. Belum cebok lagi, memang tak pernah cebok pun. Kita cebokkanlah waktu itu. Waktu itu kita tidak ada pilihan, tak ada orang lain, hanya kita saja. Dan kita ada dua pilihan, satu nak tolong apik ni dan tak pergi sembahyang Jumaat, ataupun kita tinggalkan apik dan kita pergi sembahyang Jumaat. Mana lebih utama tuan-tuan? Tolong apik ni, itu adalah lebih utama. Kenapa? Allah Ta'ala suruh begitu. Itulah kita kasihkan Allah. Allah Ta'ala suruh kita begitu. Adakah itu tidak dikatakan kita sayangkan apik lebih daripada sayangkan Allah? Tidak. Itu bukti kita sayangkan Allah lebih daripada segala-galanya. Kerana Allah memerintahkan begitu. Inilah indahnya Islam tuan-tuan yang mulia. Cantik. Kalau kita nak dari aspek yang lain, kita ni hamba Allah. Kita ni hamba Allah. Allah ni Tuhan. Kita hamba kepada Allah, Tuhan kepada benda. Kita ni hamba kepada Allah. Kalau prinsip hamba biasanya macam mana tuan-tuan? Mungkin kita pernah tengok cerita yang ditayangkan di televisyen, ya, antara orang kulit hitam dengan kulit putih dulu, ya, siri second generation, siri apa lagi, siri Ruth dan sebagainya. Waktu itu ada digambarkan bagaimana orang kulit hitam diperhamba oleh orang kulit putih, dan bagaimana hamba ini diseksa dan sebagainya, sehingga kan dalam pikiran hamba ni, kalau dapat dia bebas daripada perhambaan, itu adalah satu yang paling indah. Dia tak kisah nak fikir lepas bebas nak duduk kat mana dan sebagainya, itu tak kira. Kalau dia duduk tak ada rumah pun tak apa, janji dia lepas daripada perhambaan. Sebab perhambaan begitu menyeksakan, dia tidak ada kebebasan. Kita ni namanya hamba kepada Allah tuan-tuan. Tapi macam mana dalam kehidupan kita? Kita ada kebebasan sebenarnya. kita ni hamba kepada Allah, tapi kita ada kebebasan. Maksud saya kebebasan bukanlah boleh berbuat sesuka hati, tapi dengan lain kata Allah Ta'ala perintahkan kita ni, yang pertama Allah Ta'ala sayangkan kita, kita sebagai hambanya, Allah Ta'ala ajar kita sendiri, tuan-tuan yang mulia. Allah Ta'ala tak mahu kita menjalani kehidupan ini dengan ajaran-ajaran yang lain daripada ajarannya, sebab hanya ajaran Allah yang dapat menjamin bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalau ajaran yang lain daripada ajaran Allah tak menjamin. Kita tak nak jadi macam apik yang terjun dari pokok tu kan, dalam satu cerita P. Ramli tu kan, ada apik yang keras tu kan, dia terjun dari pokok, bunuh diri. Lepas tu elok pula waktu terjun, ada pula kereta lalu yang tak ada bumbung, dia terus terduduk, ingat dah mati, rupanya masih hidup. Ayah, mati naik kereta lesing kak pula. Kawan tu pun panggil pula, apik lu sudah mati kak, ya, gua sudah mati, kuat terjun pokok, olah mati pegang bendera tapi. Iya kak, ayah, hidup susah, mati pun susah, mati kena pegang bendera. Itu penceramah dia kena hafal dialog tu tuan-tuan. Sajalah. Maksudnya, kesian ya, hidup susah, mati pun susah, mati kena pegang bendera. Kita tak nak macam tu tuan-tuan. Kita nak Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabna. Kita nak bahagia dunia, bagi akhirat. Cemerlang dunia, cemerlang akhirat, terjauh daripada azab neraka. Macam mana? Ikut ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sendiri ajar kita. Diturunkan rasul untuk kita ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawakan Al-Quran. Nabi bersabda, sabda sama ada Nabi berkata, Nabi buat dan sebagainya. Itu dikatakan hadis, dan kita ada panduan. Kita ikut panduan Allah, insya-Allah dapat mencapai matlamat hidupnya. Saya sebutkan tadi kita ini hamba, tuan-tuan. Allah Taala ajar kita, dan macam mana dalam Islam ini, peraturan-peraturan yang diperintahkan oleh Allah itu. Kalau kita tengok dalam Islam ni, yang pertama, perintah Allah ni cuma terbagi dua. Satu suruh, satu tegah, itu aja. Satu kena buat, satu tinggal. Yang kena buat itu pula Allah Ta'ala tak letak semua wajib. Ada yang wajib, ada yang sunat. Yang ditegah itu tidak semua haram. Ada yang haram, ada yang makruh. Jadi maknanya tuan-tuan, ringan kita. Yang wajib, kalau sembahyang cuma lima waktu sahaja satu hari semalam yang wajib. Lima waktu sahaja satu hari satu malam yang wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kalau satu sembahyang congak 10 minit, katalah kali 5, 50 minit, katalah tambah ekstra 1 jam. Satu hari Tuhan bagi 24 jam, yang dia suruh kita sembahyang cuma 1 jam. Ada baki 23 jam yang kita free tak sembahyang. Itu contoh. Sembahyang tu pula senang. Bukan bayar pun, nak berdiri, rokok dan senang. Baca pun senang. Lepas tu senang lagi tuan-tuan, kalau tak boleh berdiri boleh duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, mengiring, boleh tentang. Tak senang, senang. Kalau dalam perjalanan lagi senang, boleh kasar, boleh jamak, masya-Allah. Kalau tak ada wuduk, boleh pakai tayamum. Ini keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah SWT. Kita kena puasa, tapi tuan-tuan puasa dalam setahun cuma sebulan kita puasa. Setahun Tuhan bagi 350 hari kalau tak silap saya. Lebih kurang 355 hari tahun Hijrah. Kita cuma puasa 30 hari dalam bulan Ramadan. Bakinya banyak lagi yang kita tak payah puasa. Itu pun ada subsidi kadang-kadang. Bukan saja semua tiap tahun 30, ada subsidi lagi 29 hari kan. Tiga tolak satu, tiga 29. Tapi 28 tak mungkin. Tak? Dan dulu-dulu waktu, waktu tengok anak bulan pakai teropong ni tuan-tuan. Orang ramai biasanya, tapi bukan sini. Ini di negeri Pasir Pedegong. Di sini bukan. Bila tengok anak bulan tak nampak, anak bulan Ramadan tak nampak, orang seronok. Bila tengok anak bulan tak nampak, orang seronok. Alhamdulillah, besok tak puasa lagi kan. Tapi kalau tengok bulan anak bulan Syawal tak nampak, tu orang marah. Ini apa dah punya bodoh. Tengok anak bulan pun tak pandai. Ini teropong berapa punya lama tak ganti, memanglah tak nampak. Ini teropong ke jalan, mana boleh nampak bulan. Tak macam-macam. Tapi bukan sini tuan-tuan, itu di negeri Pasir Pedengu. Tapi sekarang ni tak timbul lagi masalah, sebab kita ada dua kaedah. Satu dengan rukyah, satu dengan hisab. Pertama kira dulu, kalau tu tengok anak bulan eh. Biasanya dengan kira itu, kalau dah kira tak nampak, tengok pun tak nampak. Tapi manalah tahu kira tengok ada ke dalam kiraan tak nampak, tiba-tiba tengok nampak, maka kita akan guna yang tengok kerana itu nampak. Itu contoh begitu. Tuan-tuan yang mulia, Islam begitu. Yang wajib ada yang wajib, yang lain cuma sunat. Satu lagi kalau kita tengok yang ditegah, cuma haram, ada haram, satu lagi ialah makruh. Maknanya ada keringanan-keringanan di situ. Dan kalau kita tengok tadi yang wajib, ada pula yang wajib fardu ain, ada yang wajib fardu kifayah. Maknanya ada yang wajib dilakukan oleh setiap orang, tapi ada juga yang wajib dilakukan oleh sekelompok orang. Nak jadi doktor, nak jadi engineer, nak jadi peniaga, ini hukumnya fardhu kifayah. Tidak semua orang mampu jadi doktor, tak semua orang mampu jadi engineer. Kalaulah wajib fardhu ain, tuan-tuan pengsan kita. Oleh kerana itu Allah Ta'ala letakkan fardhu kifayah. Ada orang yang suka jadi, ada kecenderungan jadi doktor, ada kebolehan jadi doktor, silakan untuk melepaskan fardhu kifayah kita. Dan kita lihat juga bahawa Islam ini sesuai dengan fitrah insaniah. Satu lagi indahnya Islam, tuan-tuan yang mulia, Islam ini sesuai dengan kehendak semula jadi manusia. Kita suka nak tidur, Tuhan suruh tidur, tidur sebagai ibadah. Bayangkan tuan-tuan, nak tidur, tidur pun dapat pahala. Masya Allah. Kalau tanyalah agama lain, tidur dapat pahala tak? Tak ada tuan-tuan. Kita tidur dapat pahala. Kita suka nak makan, Tuhan suruh makan, makan sebagai satu ibadah. Kita suka nak minum, Tuhan suruh minum, minum sebagai satu ibadah. Kita suka nak kahwin, Tuhan suruh kahwin, kahwin sebagai satu ibadah. Apa lagi tuan-tuan? Kita suka pakai baju, Tuhan suruh pakai baju sebagai ibadah. Kita suka pakai kemas, Tuhan memang suruh pakai kemas jadi ibadah. Indahnya Islam. Satu lagi tuan-tuan yang mulia, apa yang dilarang oleh Allah ialah benda yang memang kita tak suka, yang berbahaya. Dilarang isap rokok sebagai contoh, sebab dia boleh menimbulkan ada macam-macam masalah ya. Kata doktor, sorry, dulu-dulu ni Kiai Anwar Musyadat sekitar tahun 80-an ke 70-an. Dulu saya ingat tuan-tuan masih ingat ya sama saya. Kalau Bilal dia muda lagi tak jumpa. Sekitar tahun 70-an Kiai Anwar Musyadat ni selalu orang panggil di Johor ya. Dan bila dia ceramah tu, saya selalu mengikuti ceramahnya. Dan satu keistimewaan dia, dia minta orang sediakan whiteboard. Sambil dia ceramah, dia tulis, dia buat gambar. Masa itu saya ingat lagi waktu baru-baru keluar kaset. Sebelum tu orang tak pakai kaset, orang pakai tape recorder yang besar. Waktu itu baru dia, baru-baru keluar kaset ya. Dan antara dia kata ada tiga faedah sokok. Ini gurauan, ini gurauan saya tolong sampaikan aja. Kalau anak-anak kita isap rokok tu, beritahu dia, ini Ustaz Bakar sebut quote daripada Kiai Anwar Musyadat. Dia kata ada tiga faedah sokok. Izinkan saya iklan rokok sekejap, berita selanjutnya selepas ini. Apa faedah sokok? Yang pertama, rumahnya tidak akan rumahnya tidak akan kecurian, atau dengan lain kata pencuri tak akan masuk rumah dia. Yang kedua, bila berjalan tidak dikejar anjing. Yang ketiga, tak tumbuh uban. Itu kata Kiai Anwar Musyadat, tiga faedah sokok. Lepas tu dihurai macam mana orang isap rokok rumah pencuri tak masuk. Bila isap rokok paru-paru rosak, nanti dia batuk. Pencuri nak masuk pukul 12 belum tidur lagi. Maka pencuri pun kata, ai tak tidur lagi kawan ni, tunggu pukul 1. Pukul 1 nak masuk, ai batuk lagi. Pukul 2, pukul 3 batuk, pukul 4, pengambilnya fras je. Pukul 5.30, pencuri pun dah nak pergi masjid. Bila dah tarhim masa itu, pencuri pun dah nak pergi sembahyang subuh. Jadi oleh kerana itu, maka pencuri terpaksa membatalkan hasrat nak masuk rumah dia. Selamatlah dia daripada dimasuki, selamatlah rumahnya daripada dimasuki pencuri. Yang kedua, dia kata bila berjalan tidak dikejar anjing. Sebab bila paru-paru rosak ni jalan pakai tongkat. Kalau pakai jalan pakai tongkat ni, kalau anjing nak kejar, memang tak berani tuan-tuan. Dalam hati anjing katakan, kalau aku kejar orang tu ni, naas aku, dibantai aku dengan tongkat, tak berbaloi aku. Oleh kerana itu, anjing terpaksa membatalkan hasrat nak kejar dia. Yang ketiga, tak tumbuh uban. Kata Kiai Anwar Musyadat, kenapa tak tumbuh uban? Belum sempat tumbuh uban dah meninggal dah. Sebab tu tak tumbuh uban. Sebab tu uban dah meninggal. Tapi itu tuan-tuan yang mulia, gurauan sebenarnya ya. Gurauan. Gurauan apa? Gurauan Kiai Anwar Musyadat. Saya masih ingat dia, banyak dia lukis gambar kaset dan sebagainya. Dia kata kita hidup ada macam dua reel. Kita pi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cantik dia punya. Dan itu saya lihat bahawa satu yang dia tulis itu satu yang lebih apa? Lebih dapat diingat ya. Satu, itu contohlah. Tuan-tuan yang mulia, saya nak sebutkan tadi apa yang dilarang oleh Allah. Umumnya lah benda-benda yang benda-benda yang memudaratkan, benda-benda yang orang tak suka. Contohnya, kita dilarang makan daging ular sawa. Agak-agak tuan-tuan lah, kita suka tak daging ular sawa? Saya rasa semua ular sawa ni dah kembang tegak dah. Memang kita tak suka pun daging ular sawa. saya rasa tak adalah orang akan rasa rugi. Rugi betul lah aku dalam Islam. Kenapa? Dengan sebab aku Islam ni, aku tak dapat makan daging ular sawa, tak dapat daging buaya, tak dapat makan daging babi. Ya Allah, macam-macam daging ada lagi. Tak, daging lembu, daging kambing, segala macam. Allah Ta'ala pilihkan kita ni daging-daging yang cantik, yang sedap dan sebagainya. Begitu. Dan termasuk juga tuan-tuan yang mulia, dalam Islam ada penyelesaian. Ya, misalnya kalau soal nak makan, ada penyelesaian, memang kita disuruh makan, pilih makanan yang elok dan sebagainya, makanan yang halal lagi baik. Dan kita lihat juga ada penyelesaian dalam hal-hal yang lain. Kita nak kahwin sebagai contoh, kita ada nafsu, memang nak kahwin, memang, maksud saya gini ya, kita ada nafsu dan memang nak melakukan hubungan jenis, maka Allah Ta'ala di situ halalkan dengan cara yang bernikah. Ada penyelesaian-penyelesaian dalam Islam, Masya Allah. Kita orang laki-laki, mak saya sebut dalam masjid, tak apa, ini suatu yang hak ya. Orang laki-laki memang ada hati suka nak tengok kecantikan orang perempuan. Itu naluri manusia. Siapa yang bagi kita ni tuan-tuan? Allah yang bagi. Macam mana penyelesaian yang diberikan oleh Islam? Kita bukan saja tidak dilarang melihat kecantikan orang perempuan, malahan kita disuruh tengok cantik orang perempuan, iaitu orang perempuan yang kita dah bayar RM22.50. Tunai ke, cek tendang ke, kad kredit expired, itu cerita lain. Maknanya tengok kecantikan orang perempuan itu adalah satu yang disuruh dan dapat pahala. Makin tengok makin dapat pahala tuan-tuan. Masya Allah, penyelesaian yang Allah Ta'ala bagi. Saya nak sebutkan ini tuan-tuan, nak menimbulkan rasa bagaimana Allah Ta'ala terlalu sayang kat kita sebenarnya. Kalau kita tanya orang perempuan, ada tak hati suka nak tengok cantik daripada lelaki? Memang Allah Ta'ala letak orang perempuan ini dalam hati dia suka nak tunjuk cantik daripada lelaki. Macam mana penyelesaiannya tuan-tuan? Memang orang perempuan disuruh tunjuk cantik daripada lelaki. Tetapi bukan sebarang lelaki. Lelaki-lelaki yang dah bayar RM22.50. Macam kita ni tuan-tuan. Kalau kita balik nanti, isteri kita katalah siap dengan bubuh. Bayangkan yang dingin. Katalah balik nanti isteri kita bubuh. Bedak bukan main. Gincu lagi. Wanginya bukan main. Kita balik terangkat serban kita. Betul ke bini aku ni kan? Kalau orang perempuan boleh macam tu lah. Syurga dalam tangan lah lebih kurang. Agak-agak kita balik isteri macam nanti. Ini contohlah bagaimana. Saya nak sebutkan tuan-tuan bagaimana indahnya Islam. Bagaimana Islam memberikan ruang-ruang untuk kita menjalani kehidupan. Begitu ada penyelesaian-penyelesaian. Dulu kita nak beli kereta, tunggu perlu sangat. Kita nak tukar kereta, tak berani tukar kereta. Nak tunggu kereta tu pengoi, baru kita berani tukar kereta baru. Sebab dulu kita pakai sistem riba, tak? Nak loan sebarang ni kan, ini riba ni bahaya. Tunggu kita nak pengoi. Jadi kalau Tuhan tanya besok, ya Tuhan, kita jalan. Kita dah nak pengoi, ya Tuhan, terpaksa. Ini termasuk dalam kes darurat. Sebab itulah kita buat loan dengan sistem konvensional, nak beli kita baru. Tapi sekarang ni tuan-tuan, Alhamdulillah, tak payah tunggu kita pengoi baru nak loan, tak? Sebab kita dah ada sistem perbankan Islam. Bukan saja bank Islam, malahan bank-bank lain ada mengamalkan konsep ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Itu penyelesaian-penyelesaian. Kita perlu kepada hutang sebagai contoh ya. Kita perlu kepada insurans sebagai contoh. Macam mana kita nak pandu kereta kalau kereta tidak diinsurkan? Apa hal kalau kita langgar orang lain dan sebagainya? Sudah tentulah insurans itu penting, perlu. Dulu kita kena pakai sistem yang haram. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan yang mulia, ada sistem takaful, ada sistem perlindungan insurans dengan cara yang halal. Kita perlukan kad kredit dalam dunia moden. Bukan untuk bermewah-mewah, tapi untuk kemudahan kita. Senang misalnya kita nak isi minyak dan lain-lain dengan kad kredit. Mungkin kita juga nak minta kad kredit bayarkan kita bil elektrik, bil api dan sebagainya. Jadi kalau bil elektrik datang tak payah tengok, tak apa. Sebab kad kredit dah bayarkan. Yang kita tengok bil kad kredit. Dulu kita tak ada kad kredit dalam untuk yang perbankan Islam. Sekarang dia dah macam-macam dah. Ada cara-cara kad kredit yang dihalalkan oleh Allah SWT dengan cara-cara yang begitu. Itu contoh saya nak sebutkan tuan-tuan, dalam Islam ini ada penyelesaian-penyelesaian yang diberikan oleh Allah SWT. Sebab itulah Islam itu satu cara hidup. Islam is a way of life. Itu cakap Jawanya begitu lah kan. Jawa hebat sekali. Islam itu satu cara hidup. Islam bukan sekadar satu agama yang hanya mempersoalkan sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tapi Islam juga adalah satu cara hidup yang perlu dilaksanakan dalam segala bidangnya. Saya masih ingat tuan-tuan yang mulia, kita dulu-dulu ya, dulu saya masuk sekolah tahun 53. Saya ingat tuan-tuan yang ada sebaya umur lumayan sekarang dengan saya, masih ingat lagi kita sekolah dulu tahun 53. 53 sekitar 50-an. Apa uniform kita tuan-tuan? Kita pergi sekolah, biasanya saya pergi sekolah tak balik terus sampai ke petang. Bawa lah dengan buku sekolah agama, baju sekolah agama, tengah hari tak balik, makan nasi bungkus kupih dengan lauk ikan kering. Saya dengan itu pun nasi semalam sebenarnya, nasi semalam tak habis, bungkus bekal pergi sekolah, tengah hari makan nasi tu, lepas tu terus sekolah petang. Waktu kita sekolah kebangsaan, kita pakai seluar pendek, pakai songkok. Bila nak pergi sekolah agama, tukar seluar, mana boleh. Sekolah agama tak boleh pakai seluar pendek, kena pakai seluar panjang. Kenapa pergi sekolah kebangsaan pakai seluar pendek? Pergi sekolah agama pakai baju Melayu, pakai seluar panjang. Waktu itu orang berpegang kepada sistem sekularisme, pemisahan antara dunia dengan akhirat. Jadi dia pakai kotak, ini kotak dunia, ini kotak akhirat. Apa kotak dunia? Kerja, cari duit, sekolah kebangsaan, ini kotak dunia. Ini tak ada kena-mengena dengan akhirat. Ini kotak akhirat, sekolah agama, sembahyang, puasa, ini kotak akhirat. Sebab itu waktu pergi sekolah kebangsaan pakai seluar pendek, waktu sekolah agama seluar panjang. Waktu main bola seluar pendek, waktu sembahyang seluar panjang dan sebagainya. Kita tak nak tuan-tuan yang mulia, kita nak amalkan ayat yang selalu saya sebut, wama khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata beribadah kepadaku. Beribadah di situ tidak hanya dengan solat, puasa, zakat dan seumpamanya. Sebab dalam Islam ibadah kita bagi dua. Satu namanya ibadah khusus, satu lagi namanya ibadah umum. Ibadah khusus sembahyang, puasa dan sebagainya. Ibadah umum ialah apa saja kerja yang kita lakukan mendapati dua syarat. Satu niat kerana Allah, satu lagi pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka itu adalah ibadah. Kita nak jadikan semua kegiatan hidup kita sebagai ibadah. Mulai dari bangun pagi sampailah ke bangun pagi balik, semuanya kita nak jadikan ibadah. Bangun pagi ingatan kita kepada Allah, masuk bilik air kenapa? Nak tunaikan perintah Allah. Nak buang air itu kerana perintah Allah, maka buang air dapat pahala. Istinjak dapat pahala, mandi dapat pahala dan sebagainya. Pergi sebuah masjid memang dapat pahala. Kita nak jogging, jadikan jogging itu sebagai ibadah kepada Allah. Kita nak kerja, kerja itu sebagai ibadah kepada Allah. Kita jumpa orang, senyum, bagi salam dan sebagainya. Itu adalah suatu ibadah. Mungkin kita buka pintu pagar pagi-pagi, kita jumpa jiran kita yang orang Cina pun. Angkat tangan, selamat pagi, abik, apa khabar? Ibadah ke tak ibadah, tuan-tuan? Satu soalan. Sebenarnya Cik Arbukum apa khabar? Selamat pagi Cik Arbukum apa khabar? Sebenarnya itu juga ibadah, itu juga dapat pahala. Kenapa tuan-tuan Allah Ta'ala suruh kita bagi ucapan? Yang sahabat kita Muslim, Assalamualaikum. Yang bukan Muslim, selamat pagi dan seumpamanya. Kenapa buat begitu? Allah Ta'ala suruh buat begitu. Itu hak jiran kita. Dan sebenarnya tuan-tuan yang mulia, dalam Islam ini ada hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Ini yang sangat-sangat penting sebenarnya. Bayangkan tuan-tuan ya, satu persoalan yang lain tentang hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia. Katalah kita pergi sembahyang Jumaat. Kita pun solat tahiyatul masjid. Di sebelah kanan kita ni, orang macam saya lah. Oh, umur pun lebih kurang macam saya, 65 tahun. Pakai songkok haji, pakai jubah, kan, di kanan kita. Di kiri kita, budak muda yang pakai anting-anting sebelah. Rambut panjang, bertocang lah tu. Pakai t-shirt lidah terjelir. Siap terjelir lidah tu, siap berbunyi lagi. Dengan seluar pun kotak kat lutut, koyak lutut. Tapi dia dah balut lah lutut dengan sabut tangan dia. Sebelah balut dengan sabut tangan. Sebelah lagi balut dengan kain merah yang ikat kepala. Okey. Kita duduk sembahyang di tuan-tuan, sebelah kanan kita orangnya berbeza sangat dengan orang belah kiri. Yang belah kanan dia memang hebat. Ini sembahyang sunat dia berdua. Lepas solat kita ulur tangan ke sebelah kanan. Tengok orang sebelah kanan yang pakai songkok macam saya, umur saya. Tengok muka kita pun tak nak tuan-tuan. Muka pun moncong. Muka moncong. Mata pun Jawa kata melirik. Melirik cakap Jawa ni tuan-tuan tak sama dengan melirik cakap Melayu. Tak. Cakap Jawa melirik ni maknanya mata dia tengok tu dengan ada rasa benci, ada rasa seram. Hukum-hukum. Toleh tak nak? Ulur tangan sikit je. Kalau melirik cakap Melayu dia lain. Melirik cakap Melayu ni dia pandang dengan hukum mata tapi dia tak ada rasa benci. Dia rasa macam macam nak tengok tapi segan. Orang ni macam handsome sikit lah, tapi aku segan nak tengok. Ah, yang tu melirik cakap Melayu. Untuk dekat-dekat dia. Malumlah pakai bahasa Jawa, boleh cerita sikit tu. Melirik cakap Jawa. Yang ni bukan melirik cakap, yang melirik. Itu orang belakangan kita. Yang pakai macam Ustaz Bakar Selamat. Tapi bukan salah, pasal saya orang baik kan. Kita ulur tangan belah kiri dengan budak muda yang pakai anting di sebelah, yang t-shirt ada gambar lidah tujuh, rambut panjang berikat belah tu. Tapi dia punya sambut, tuan-tuan, tangan sambut tangan kita, dia siap digenggam tangan, digoyang-goyang lagi, dia senyum lagi kata, dia pandang muka kita sambil tu, dia tak jawab lah waalaikumsalam, sebab kita pun waktu tu kita salam pun belan-belan sebab nak jangan bergoyang. Dia punya sambut, tuan-tuan, dia rasa macam hormat kita, tidaklah melirik macam ni. Kalau macam tu, tuan-tuan, siapa yang lebih baik antara dua orang? Satu persoalan saya tak nak jawab, tuan-tuan tak payah jawab, cuma kita jawapan tu kita simpan. Maknanya, tuan-tuan, dalam Islam ni ada hablu minallah wa hablu minannas. Ada tak orang, tapi bukan orang sini, tuan-tuan, ni cerita tempat lain, ada orang yang hubungan dengan Allah cukup cantik tapi hubungan dengan sama manusia, Allah Akbar, tak jadi. Jadi kita insyaAllah kita nak hubungan dengan Allah cantik, hubungan sama manusia juga cantik, dan termasuklah hubungan ni sebenarnya jiran-jiran ya. Dan ada jiran saya di Pasir Gudang yang beritahu saya, dia kata satu masa ada India, jiran dia nak bawa anak dia pergi ke kuil nak nikah, anak dia nak kahwin. Habis dia tak ada kenderaan, dia ada van. Boleh tak? Dia kata, tolong hantar, saya punya anak mau pergi kuil, mau kahwin. Dia pun pergi, sebanyak istiharah malam tu kawan tu. Boleh ke tidak aku tolong ni, nak pergi kuil ni? Kalau nak pergi pasar, tak masalah. Maka dia pun fikir ni, dia pergi kuil, bukannya dia nak mengakui kuil ni tu. Bukan dia nak mengiktiraf agama dia. Tapi ini jiran dia sekarang ni perlukan kenderaan, dia tahu, maka dia pun hantar besok. Masuk parking depan kuil. Contohlah tuan-tuan, boleh ke tak boleh? Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Sebab itu hak dia, dia hak jiran ya, hak jiran. Yang ada keperluan kita kena hantar. Dan satu lagi dia kata, kawasan tu juga ada India, keluarganya meninggal. Bila keluarga meninggal, dia nak uruskan, nak pakai duit, tak ada duit. Dia beritahu kawan-kawan jiran-jiran tu, saya punya bapak matilah, tapi saya tak ada wang lah. Apa nak buat orang situ tuan-tuan? Dia collection sound sikit ya, bantu kawan ni untuk uruskan mayat bapak dia yang meninggal. Soalnya boleh ke tak boleh? Sebenarnya bukan saja boleh, memang itu satu tuntutan. Dan malahan kalau dia tak nak uruslah, beritahu jiran, jiran-jiran lah, soalnya, sorry saya mau cakap ya, ini bapak saya sudah mati, tapi saya tak mau buat apa-apa, atau saya biar saja macam tu. Agak-agak tuan-tuan nak buat macam mana? Kalau kita jadi jiran, kalau anak tak nak urus, nak buat macam mana? Kita kena urus sebenarnya. Nak urus macam mana? Ayat tu saya belum belajar. Sebab kita jadi urus tu saya belum belajar. Tapi kita berkewajiban urus mayatnya, jangan sampai biarkan guys tu. Itu contoh ya. Jadi dengan ikatan tuan-tuan, dalam Islam ini sebenarnya ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan sama manusia, dan hubungan dengan sama manusia juga adalah merupakan perkara yang sangat penting. Bukan saja manusia, malahan seluruh alam. Semalam, dua hari yang lepas, saya kagum sebenarnya tengok sahabat saya di Yayasan Warisan, memang dia ada bilik duduk situ. Sebenarnya selama ni saya tengok bujang, pagi-pagi dia bagi kucing makan, 5-6 ekor kucing makan. Tanya dia, kucing you bela kat? Tak, ini besar, bukan saya punya, ini kucing yang apa, kucing yang jalan-jalan kan? Oh, tiap hari bagi makan. Memanglah dia kata, dia bagi makan, dia belikan makanan tu tuan-tuan, beli ya, bukannya kat rumah kita campak kepala kami, kepala ikan dah yang kita tak nak. Dia beli makanan pagi-pagi sebelum dia kerja, dia pastikan dia beri makan kucing dulu. Sebab dia kata, kucing ni kalau saya tak bagi makan Ustaz, nanti dia minta makan rumah orang, orang tak kasih nanti dia kena pukul. Dia tak nak kucing ni kena pukul. Allah Akbar. Saya dah fikir, budak ni alangkah mulianya, budak Ustaz Bakar Selamat pun tak kisah kucing macam mana kan. Itu contoh ya. Allah Akbar, tuan-tuan yang mulia. Dia fikir kucing ni, padahal bukan dia bela. Kalau memang dia bela tu cerita lain. Ini kucing ni memang jenis apa, jenis liar macam tu lah, ke mana-mana tak ada orang bela, kesian kucing ni. Setiap pagi dipastikan akan bagi makanan kucing ini, sebab dia kata kalau dia tak bagi makan, kucing ni nak makan. Kucing ni pun makhluk Allah, dia lapar juga, dia akan pergi rumah orang, dan orang kadang-kadang tak kasih, dah tak kasih, bantai pula tu. Jadi dia tak sampai hati, walaupun dia tak tengok kucing tu kena bantai, tapi hatinya merasakan. Allah Akbar. Macam mana tuan-tuan eh? Sebut-sebut juga sebenarnya bila sebut ni bulu roma, Jawa kata merinding sikit, sebab saya kagum sebenarnya orang yang macam ni. Mungkin dalam hal yang lain kita tak nampak dia punya waraknya, tapi dalam babak ni saya sendiri angkat tangan. Sebab saya sendiri pun tak beli makanan kucing untuk beri kucing makan tu. Kalau setakat campak kepala ikan yang kita dah tak nak tu memang ada kan. Tapi untuk beli makanan bagi kucing ni. Dan saya juga tak terfikir macam mana kalau kucing ni kalau kita tak bagi makan, dia minta makan kat rumah orang-orang, orang tak kasih dan kena pukul. Saya tak fikir sampai kalau kucing ni kena pukul. Dia fikir kalau kucing ni aku tak bagi makan, dia minta makan kat rumah orang, nanti orang tak kasih, dia pukul. Dia rasa sangat sedih kalau ada kucing dipukul. Agak-agak kita sedih tak tuan-tuan kalau kucing kena pukul? Rasa-rasa macam tak sedih, entah-entah kita pun tembang sekaki. Kalau kucing masuk je kita dah halau dah. Allahuakbar. Tak apalah, sekali-sekali kita sebut ini tuan-tuan. Sebab ini juga nilainya begitu tinggi di sisi Allah SWT. Ada satu riwayat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Bagaimana seorang lelaki yang kehausan di padang pasir. Dia jumpa air dalam perigi, dia masuk dalam perigi, dia minum. Bila dia naik, dia tengok anjing yang terjeli lidah. Dan anjing ni dia kehausan. Dia tak tinggalkan anjing tu begitu saja. Kalau saya nampak rasanya, saya tinggalkan aja kau anjing, kau hanya seekor anjing. Aku seorang ustaz, sorry lah anjing, I tak dapat nak tolong you. Dah kata dalam itu. Tapi orang ni dia tengok anjing ni kesian, anjing ni pun haus. Aku tadi haus kau main, maka dia pun masuk dalam perigi, digunakan kasut untuk cedok air, digigitnya kasut itu, lepas tu sampai di atas dibagi minum pada anjing. Dan Allah memberi isyarat bahawa dia akan masuk syurga. Dengan sebab dia beri minum pada anjing ini, dia akan masuk syurga. Inilah Allah SWT yang maha pemurah, yang maha pengasih. Inilah Islam yang kita amalkan tuan-tuan yang mulia, yang memberikan penilaian pahala bukan hanya sekadar dengan solat, puasa, zakat dan sebagainya. Tolong anjing pun dapat pahala. Hai, tolong anjing pun dapat pahala. Waktu kecil-kecil dulu tuan-tuan macam mana? Saya dulu waktu kecil, tak tahu setting minda macam mana ya. Kalau jumpa anak kucing kita tolong, sian anak kucing. Tapi kalau jumpa anak anjing, jangankan tolong, lempar lagi. Seolah-olah kalau lempar anak anjing ni dapat pahala. Tak tahu lah tuan-tuan macam mana ya. Saya dulu waktu kecil begitu. Dan ini terlalu silap sebenarnya. Mana boleh lempar anak anjing dapat pahala, dapat dosa. Kalaupun kita tak mampu nak tolong, janganlah lempar juga. Ini dah lah tak tolong, lempar pula tu. Dan kita rasa seronok. Bukan kita, saya tuan-tuan, kita tak tahu. Rasa seronok kalau bila anjing lempar anjing kek-kek dia pun oh. Kita seronok dengan kita pula, sorry, saya kita maksud tuan-tuan, saya rasa seronok bila dapat menyebabkan anjing ni sakit, lepas tu dia pun menyalak dan sebagainya. Allah Akbar. Kesilapan saya masa kecil, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kesilapan itu. Kita beri laluan kepada tuan-tuan insyaAllah. Tuan-tuan dan hadirin sekalian, kita sambung sedikit lagi perbincangan kita. Saya sebutkan ayat 32, mata'an lakum wali'an'amikum, wali'an'amikum. Untuk kesenangan kamu dan binatang ternakan kamu. Allah Ta'ala cipta seluruh alam untuk manusia. Sebelum itu Allah Ta'ala sebutkan, wa'autasha laylaha wa'afraja duhaha. Dia menjadikan gelap pada waktu malam dan terang pada waktu siang. Wal arda ba'da dzalika dahaha, setelah ia ciptakan bumi yang terhampar, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, ia keluarkan air dari dan tumbuh-tumbuhan dari bumi, wal jibala arsaha, ia tegakkan gunung ganam. Kita lihat tuan-tuan yang mulia, ini adalah dalil-dalil akli. Kalau kita refer yang kita belajar tauhid di sekolah-sekolah agama dulu, bila kita belajar sifat-sifat Allah, guru-guru kita sebut mesti ada dalil. Dalil itu ada dua, satu dalil nakli, satu dalil akli. Dalil nakli ialah dalil daripada ayat-ayat Al-Quran. Sesungguhnya bila kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapati bahawa ini adalah tanda-tanda keagungan Allah. Dan satu lagi, dalil akli. Guru kita sebut apa dalil akli, ada alam ini. Tidak, semuanya ada alam ini. Ada alam ini menjadikan dalil sifat wujud, ada alam ini jadi dalil sifat qidam, maqad dan sebagainya, sampailah sifat kaun, ruh, takaliman. Semuanya ialah ada alam ini secara ringkas. Dan bila kita huraikan tuan-tuan yang mulia, termasuklah kalau kita mungkin belajar sedikit, bukan belajarlah, baca sedikit kajian-kajian sains tentang alam. Bagaimana seluruh kejadian alam ini sebenarnya dikagumi. Manusia yang buat kajian kagum tuan-tuan. Kita tak buat kajian, kita tak kagum. Kita tak buat kajian tentang diri kita, kita tak kagum. Kita tak kagum. Kita tidak rasa ajaib badan kita ini. Tapi orang yang buat kajian terhadap diri manusia, dia rasa ajaib. Dia rasa macam mana manusia boleh berfikir. Dia ajaib sebenarnya. Manusia, bagaimana kita boleh bergerak. Macam mana tenaga kita ini, tuan-tuan, boleh diarahkan oleh tenaga fikiran kita. Kalau saya bercakap ni tuan-tuan ya, sebagai contoh, apa yang saya nak cakap semuanya dalam setting minda saya. Kemudian arahkan, minda saya arahkan untuk apa? Untuk lidah keluar lidah, untuk suara keluarkan suara. Suara dikeluarkan itu pun ada macam-macam ya, ada tinggi rendah dan sebagainya. Kemudian dalam mulut itu macam-macam peranan sebenarnya, sehingga suara itu boleh di ada tone suara, ada huruf, ada bunyi-bunyi suara yang boleh difaham dan sebagainya. Bagaimana waktu bercakap tangan bergerak dan bagaimana gerakan-gerakan ini selari dengan apa yang dikatakan. Bagaimana kalau saya nak tengok dalam buku sebagai contoh dalam kitab, bagaimana mata saya akan melihat, saya akan membaca dan sebagainya. Bagaimana saya kalau nak saya nak tengok muka yang sebelah, bagaimana gerakan tangan ini yang dia boleh tekan lembaran-lembaran buku tidak terlalu kuat dan tidak terlalu perlahan dan boleh dia menyalak mana-mana muka surat yang saya kehendaki. Sebenarnya tuan-tuan, ini adalah benda-benda yang terlalu ajaib, terlalu menghairankan, kerana ini berlaku dalam proses yang sedemikian. Dan dengan lain kata bahawa sebenarnya dalam diri kita ini sudah terdiri daripada pelbagai perkara-perkara ajaib sebenarnya, yang kita tak rasa ajaib sebab ini berlaku dalam keadaan biasa. Bila kita tahu ajaib tuan-tuan, bila badan kita tak sihat dan sebagainya, macam yang saya katakan sebelum ini, pengalaman Azian Irdawati, seorang pelakon di Malaysia yang hebat. Dia cerita dia sudah kena kanser 16 tahun. Dia cerita macam mana dia kena kemoterapi dan bagaimana lepas kemo itu badannya memang sakit, waktu kemo pun sakit, dan bagaimana lepas kemo itu lidahnya tidak berperanan. Kalau selama ni makan makanan masuk dalam mulut, lidah dapat rasa sedap ke tak sedap, manis ke masin dan sebagainya, masa tu masuk mulut lidah tak boleh rasa, tak ada rasa manis dan sebagainya. Makan nasi pun macam standard steel, dia kata, macam besi. Lepas tu bagaimana nak kunyah, rupanya mulut kita kunyah ni, lidah memainkan peranan yang sangat penting. Lidah tolak makanan kanan ke kiri dan sebagainya. Lepas tu bila kita rasa nak telan, maka lidahlah yang tolak makanan itu untuk ditelan. Dan dalam keadaan begitu, lidah tak boleh berfungsi, nak telan pun dah tak boleh. Masya Allah tuan-tuan, itu contoh sedikit ya, baru contoh sedikit. Dan begitu dalam keadaan-keadaan orang yang sakit-sakit yang lain ya. Mungkin kalau kita tengok orang sakit buah pinggang, macam mana dia kena dialisis ya, dan sebagainya yang lain. Ini menunjukkan tuan-tuan ya, boleh dalam badan kita ini sebenarnya terdiri daripada pelbagai perkara yang ajaib sebenarnya. Dan keajaiban ini, bila kita dalam Islam ni, kalau kita buat kajian tentang manusia, tentang alam, kita tengok ajaib, maka sebenarnya kita tidak heran dengan apa yang diciptakan, tapi kita heran dengan yang mencipta. Kita tengok ini ciptaan Allah. Jadi Allah ini menunjukkan bahawa Allah itu adalah Tuhan yang maha kaya, maha segala-galanya. Dan maha kaya, maha segala-galanya tuan-tuan, saya selalu sebutkan balik. Kalaulah anak-anak kita set dalam minda dia sifat Allah yang wajib itu 20, wujud, kidam, baqa' sampai kaunuhu mutakalliman. Jadi itu adalah satu kepercayaan yang silap. Sebab kalau sifat wajib Allah cuma 20, Allah Ta'ala tak mampu nak jadikan manusia, tak mampu nak jadikan alam. Kerana apa tuan-tuan? Allah Ta'ala tak cukup kekuasaan, tidak cukup keagungan. Jadi sebenarnya ialah bahawa sifat wajib Allah bukan 20. Sifat wajib maknanya sifat yang mesti ada pada Allah. Sifat yang mesti ada Allah bukan 20, tapi lebih daripada 20. Berapa lebihnya? Terlalu banyak. Kita belajar tauhid dulu, sebenarnya sifat wajib Allah terlalu banyak, tidak terhingga banyaknya. Itu yang disebut dalam kitab. Betul dalam kitab, dalam kitab betul, cikgu ajar pun betul. Cuma kadang-kadang setting dalam minda dia lain sikit. Tidak. Sebenarnya sifat wajib Allah dia terlalu banyak, tidak terhingga banyaknya. Macam mana kita tak nak tahu yang tidak terhingga banyaknya ni? Satu kaedah, formula nak tahu ialah apa sahaja sifat kesempurnaan yang layak dengan keadaan Tuhan, itu hukumnya adalah wajib. Lawannya ialah apa sahaja sifat kekurangan yang tidak layak dengan keadaan Tuhan, itu hukumnya mustahil. Jadi maknanya setting dalam minda kita dah betul, sifat wajib Allah bukan 20, tetapi ialah tidak terhingga banyaknya. Apa yang 20 itu apa? Yang 20 itu ialah sifat wajib bagi Allah yang mesti diketahui satu persatu. Tapi bukan berarti cuma 20. Kalau cuma 20, tak cukup bagi Allah Subhanahu Taala. Yang 20 tu tuan-tuan memang kena belajar. Wujud macam mana, qidam macam mana, baqa' macam mana dan sebagainya lain. Yang ini memang kena belajar. Itu adalah fardhu ain. Ya, kita sebut fardhu ain. Bila sebut fardhu ain tuan-tuan dalam Islam ni, ada ilmu yang fardhu ain, ada ilmu yang fardhu kifayah, ada ilmu yang sunat. Adapun ilmu yang fardhu ain, maknanya setiap orang kena belajar, ialah empat ilmu. Satu ilmu tauhid, dua ilmu ibadat, tiga ilmu akhlak, empat ilmu mencari rezeki. Ilmu cari rezeki pun fardhu ain. Yang ini. Ilmu cari rezeki pun fardhu ain. Dia kena belajar tauhid, ibadat, akhlak, sama ada akhlak dengan Allah, akhlak dengan manusia seorang. Satu lagi ialah ilmu mencari rezeki. Maknanya tuan-tuan, katalah kalau kita lihat masyarakat dulu masyarakat dulu yang tertutup. Kalau seorang dilahirkan di perkampungan nelayan, besar pun dia akan jadi nelayan. Kita itu contoh kalau dulu kan orang nelayan memang dia jadi nelayan. Oleh kerana itu, maka hukum dia belajar cara tangkap ikan itu hukumnya wajib. Anak nelayan dulu belajar cara tangkap ikan itu hukumnya adalah wajib. Sebab nanti dia hidup, dia kena jadi nelayan, akan kena tangkap ikan. Tapi sekarang ni tuan-tuan, anak nelayan tak wajib lagi belajar tangkap ikan. Kalau anak nelayan tak pandai tangkap ikan pun tak apa, sebab dia boleh pergi universiti, lulus universiti, dia jadi engineer. Ada anak nelayan jadi engineer, ada anak nelayan jadi doktor, tak apa. Maknanya dia tak wajib belajar itu, sebab dia ada belajar ilmu yang lain untuk dia cari rezeki. Sekarang ni bukan saja anak nelayan ya, anak orang asli pun dah hebat sekarang ni. Anak orang asli pun dah ada PhD, anak orang asli pun dah dah maju dan lain-lain. Alhamdulillah, ini satu kesyukuran yang kita harus wujudkan di situ. Tuan-tuan yang mulia, saya sebutkan tadi tentang bagaimana Allah Ta'ala ciptakan segala-galanya, dan segala-galanya ini adalah untuk manusia. Dan kita lihat bagaimana Allah Ta'ala cipta. Mungkin selalu saya sebutkan jarak bumi dengan matahari, satu jarak yang sangat sesuai, 93,500 batu. Kalau jarak ini, kalau bumi lebih dekat daripada matahari pun tak sesuai, lebih jauh pun tak sesuai. Allah Ta'ala ciptakan matahari untuk kita itu saiznya begitu, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Dan ini sentiasa dikawal oleh Allah, dan ini adalah sesuai untuk manusia. Ini semua dicipta untuk manusia. Kita perlukan air. Air ikut istilah sainsnya H2O, dua molekul hidrogen, satu molekul oksigen. Dan ini sentiasa dikawal oleh Allah SWT untuk kita dan binatang terakhir. Kalau tak dikawal, mungkin dia berubah jadi H2O2, H2O2. Kalau ini berlaku, dia dah jadi lain ya. Saya tengok apa. Tapi satu benda yang boleh menyusahkan tulang hitam jadi putih ke lebih kurang jadil. Jadi mana ini tuan-tuan dan puan, semuanya sentiasa dikawal rapi oleh Allah SWT. Kita dapat hidup ni tuan-tuan sebab Allah Taala kawal rapi semua yang ada di sekeliling kita, termasuk kita. Kita perlukan udara, Tuhan bagi udara, dia kawal udara kita. Kita perlukan oksigen dalam udara, kita perlukan oksigen dan Tuhan bagi 21% oksigen dalam udara. Ini sentiasa dikawal oleh Allah Taala. Kita perlukan gravity. Allah Taala kita bagi kita gravity 14 pound. Kalau pound ini saya belajar dulu-dulu tuan-tuan. Tak tukar lagi kepada ukuran yang lain. Gravity 14 pound ini sentiasa dikawal oleh Allah. Cuba kalau tidak dikawal gravity 14 pound ni, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Naik kadang-kadang sampai 28 pound. Tak teruk begini tuan-tuan. Kalau gravity 28 pound, ui, berjalan dari sini sampai kat kereta tu dah penat dah. Kalau naik bukit, lagilah penat kan. Terlalu berat. Tekan kereta pun tekan minyak. Tekan kereta. Tekan minyak kereta pun kereta tak nak lari tuan-tuan. Baru masuk gear 1, baru nak pergi tukar gear 2, kereta dah berhenti balik. Kalau gravity terlalu berat. Kalau gravity tinggal 7 pound, separuh daripada yang sekarang ni, ui, lagi bahaya. Berjalan pun melayang tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan badan besar tak berapa melayang. Tapi kalau yang kurus macam saya, memang confirm melayang. Kena angin tiup sikit dah tu. Tekan minyak kita sikit dah laju dah. Bila tekan brake tak nak berhenti, melasar je. Itu tuan-tuan. Gravity diperlukan oleh manusia. Allah Ta'ala bagi gravity 14 tahun dan ini sentiasa dikawal oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang boleh bila kita fikirkan ini sebenarnya. Berbalik kepada yang kita bincang, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah Ta'ala sangat pemurah, sangat sayang kat kita sendiri. Allah Ta'ala sangat sayang kat kita, sangat kasih kat kita. Dia bagi kita, dia cipta kita dalam bentuk yang paling baik. Dia bagi segala keperluan kita dan seterusnya je. Dia bagi panduan hidup untuk kita untuk menjamin kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan yang boleh setakat itu dulu perbincangan kita hari ini. InsyaAllah kita sambung pada hari yang akan datang. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika.